Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم اخوان احوات اعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمه الله kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini tanggal 28 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 5 Oktober 2021, dan kita sampai di halaman 91. Sebelumnya kita seperti biasanya kita mengawali dengan matan. Ya, siapa yang mau baca? Sudah mau baca? Nanti. Ya. Pan lagi. Sini masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa bi maliki. أحمد رب الله خير مالك خير مالك خير مالك صليا على النبي المصطفى وآله المستقيمين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية Qaribul aqadar bil-aqsal bil-lafdil mujazi Mujazi Pada basultul badla biwahdi mujazi Watabtadi ridhan bil-gayri suhti Fa'iqatan al-fiyyata bani muhti Wa bisababi ha'in Bisabkin Sabakin ha'isun taqsila Taujibun bana Sanayil jamila Wallahu yakadi bihibatin wafirah Iwalahu firah Di darajatil akhirah Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu Kalamuna lakdun mufidun astahim Wasmun wafidun summa harfun mil kalim Wahidu kalimatun al-qawdu'an Wakilmatun jiha kalamun padu'an Biljarri watan dini wanit Wanita wa al wanida wa al wanida wa al wa musnadin lil ismi wa musnadin lil ismi tamyizan tamyizun tamyizun asal ida fa'alta wa atat wa ya wa ya wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'un janji janji janjali sibabumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa ma'liyal af'ali ibitta mis wasim ilmuni fi'lal amri in amrun su'in wal amru illam yaku ilmuni linnuni muni mahal bihi wasmu nahmu nahwu nahmu sah wa hayyal المقرب والمبني والاسم منه مقرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه المبني في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان wakaniyabatin anil fi'li bila wa'ad ta'assuri wa kaptirin usila wa fi'lu amri wa madhihi tiba wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin wa mudiyin bunya wa aqrabu mudari'an bil arabiyya in arya Ya. Nuni tauhidi mubashiri wa min nuni inasi kayarukna man putin. Nah. Jawablah. Antum terbiasa baca, nanti enggak berebut, Mas. Tapi kalau jarang baca, pasti berebut. Hatta kita baca Al-Quran lancar, tapi kalau baca ini, susah. Karena lidah itu, ini banyak keseliruannya di sini, Mas. Nah. Qala mu'allif rahimahullah. مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد وابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي أصلي على نبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجزي وتمسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألف يتمودي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجبا ثنائي الجميل والله يكتب بيبات وافرادي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حسن بتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل المراب والمبني والاسم من معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل الأمر وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرؤنا من فتن نعم Kita lanjut. Ya, setelah ada yang masih kita bau-bauan diesel, yes. Sabar, Mas. Allah musta'an. Jadi di situ kemarin kita bahas tentang apa, Mas? Nurab. Ya, nurab dan mabni. Di mana mabninya fi'il mudhari', mabninya fi'il amr, mabninya fi'il madhi. Tapi di sini fi'il amr. Fi'il amr mabninya ada 4. Apa coba? Yang pertama, yumna al-fath, mabni atas fathah. Apabila bertemu apa? Apabila idza tasalat bihi nun taukid. Ketika ya bergabung langsung dengan nun taukid. Ya, idhabanna, isma'anna. Kemudian antum caranya kalau misalnya lupa-lupa, hafalkan ini, Mas. Contohnya. Ya. Jadi terkadang ya, terkadang antum menghafal konsep itu susah. Tapi terkadang antum menjadikan menghafal contoh jauh lebih mudah. Paham dari sini? Nah. Jadi yumna al-fathhi idza tasalat bihi nun taukid. Jadi antum bisa nulis di sini ya. Cukup hafalkan contoh. Kemudian ditarik konsep. Konsepnya. Kaidah. Jadi antum tulis apa misalnya fi'lul ya fi'lu amrin ya mabniun ala arba'ati asya. Mabni dalam 4 kondisi. Pertama apa? Antum tulisnya apa? Isma'anna, idhabanna. Wis. Berarti oh iya. Mabni ala al-fathhi. Idza tasala bihi nun tawqid. Paham sih? Nah, kalau antum bisa menghafal konsep dan antum bisa menghafal contoh, itu sudah cukup. Dan coba antum bolak-balik, Mas. Misalnya apa? Antum ngasih pertanyaan. Fi'il amr itu jadi mabni apabila idhabanna, isma'anna. Oh iya, berarti yumna al-fathhi idza tasalat bihi nun taukid. Itu yang dibalik. Balik lagi. Yang pertama itu yumna al-fathhi idza tasalat bihi nun taukid. Contohnya isma'anna idhabanna. Seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Contoh saja untuk menghafal apa saja yang terkadang ketika kita itu menghafal konsep terkadang enggak masuk. Tapi bisa jadi kita itu menghafalnya apa, Mas? Menghafalnya contohnya. Idhabanna, isma'anna. Nah. Kemudian yang kedua, yubna ala hadfi akhirihi. Yubna ala hadfi akhirihi. Dimabnikan dengan menghapuskan akhirnya. Yaitu apa? Idha akhiruhu harfa illatin. Ketika akhirnya itu huruf illat. Ya, huruf illat, huruf cacat. Aywa. Nah. Ngapalnya apa? Nama anak aja, wis. Zaki. Ya. Ya-nya dihapuskan. Ya-nya itu dosa anak. Masa lalu. Dihapus. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menghapuskan. Ya. Artinya di sini, zaki, zaki malaka. Keluarkan zakat hartamu. Atau bersihkan harta hartamu. Karena dengan zakat itu ya, wassadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Bukti nyata tentang keimanan kita. Ya, zaki malak. Ya. Nah. Jadi kita menghafal, contohnya ini mas, ya ini contoh. Nah ini zaki dihapuskan. Nah ini zaki malak, ini contohnya ini. Ini yang dihafal, zaki malak ini yang dihafal. Ya-nya dihilangin. Paham? Ya. Kemudian yang ketiga, ya, atau antum menghafalkannya dengan apa? Solli. Gampang, solli. Yang pertama, idhabanna, isma'anna, ini zaki solli. Ya, zaki solli. Ya. Zak, sholatlah, ya kan? Salis, yang ketiga, yubna ala hadfi harfi i'rab. Ya. Dimabnikan dengan menghapus huruf i'rab. Huruf i'rab di sini adalah pertama apa? Alif isnain. Kemudian wawul jamaah, kemudian ya'ul mukhatabah. Tiga. Sehingga contohnya adalah kuma, ya, kumu, kemudian kumi. Ini tiga ini mas. Satu, dua, tiga. Ini yang dihafal. Kuma, kumu, kumi. Ana ulangi. Kalau antum itu menghafal konsep, ya, terkadang konsepnya ingat lupa, lupa ingat, gitu kan? Nah, ketika antum nambah dengan mengerti, memahami dan hafal contoh, itu juga sangat membantu. Makanya antum apa ingat konsep ini, contohnya ini. Kalau konsep nggak ada, nggak ingat, maka antum ingat-ingat contohnya. Isma'anna, idhabanna, zaki, solli, kemudian apa? Kuma, kumu, kumi. Nah, paham? Ini yang anak ijuin semuanya adalah contohnya. Kemudian yang keempat, yumna ala sukuni fima ada dalika. Ya, sukunnya apa? Dimabnikan sukun selain dari tiga yang tadi. Ya, misalnya apa? Isma aslinya dari fi'il amr ini mas. Aslinya dari fi'il amr mabni ala sukun. Isma'na. Jadi yang pertama, ketika ya asli, ya yang kedua adalah nun niswah, ya jadi aslinya isma, ini yang pertama, kemudian isma'na, ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua, isma, isma'na. Ya, jadi gampangnya apa? Ini mas, ana tulis di sini. Mana ini mas? Nulisnya di mana nih mas? Da, ranongkun gitu. Ini mas, ini dihapus semua ya. Nah, ini fi'il amr. Ada empat mabninya. Pertama apa? Isma'na. Isma'anna. Idhabanna. Idhabanna. Nah, yang kedua, ini kan apa tadi? Yubna alal fathi idha toslat bin nun, nun taukir. Yang kedua, hatfu arf illa. Zakiha. Ya. Salliha. Salli zaki. Kemudian yang ketiga, apa mas? Hatfi huruful i'rab. Ya. Kuma. Cc. Opo ini. Ya. Kuma. Kuma. Kumu. Ya. Kumi. Kumi. Kuma, kumu, kumi. Yang keempat. Ya. Apa? Yubna ala hadfi ma'ada dalika. Yang selain dari tiga di atas. Jadi isma, isma'na dan nun iswah. Isma, isma'na. Ya. Paham? Atau kalau menghafal ini saja, contohnya siji, kira-kira konsepnya hafal enggak? Ya. Paham saya misi? Jadi cara, salah satu cara untuk menghafal konsep, itu adalah antum cara menghafal contoh. Ketika contoh antum hafal, antum bisa, antum faham, antum mengkonsep dengan bahasa antum sendiri pun bisa. Manakala memang antum awalnya memang sudah faham konsep. Paham tak misi? Ya. Fi'il amr mabni dengan apa? Empat kondisi. Contohnya adalah isma'na idhabanna, isma'anna, ya, zaki, solli, irmi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kuma, kumu, kumi, apa? Yubna ala hadfi huruf al-i'rab. Ya. I'rab itu gini mas, ah Nursin, i'rab itu gini. Alhamdulillah. Zadakallahu khairan. Ya. Nah. Paham ya? Ini salah satu untuk murojaah dari apa yang sudah berlalu. Nah. Kemudian karena cara membuat fi'il amr itu apa, Mas? Dengan lam dan fi'il mudhari. Kemudian huruf mudhara'ahnya dihilangi. Jadi misalnya, Pak. Kataba. Yaktubu. Yaktubu. Antum, ini metamorfosenya adalah lam yak. Ya, pertama yaktubu dulu, Mas. Nah, ini menjadi akhirnya menjadi apa? Sukun. Jadi lam, ini lam tambah yaktubu. Jadi lam am yaktub. Yaktub sukun. Kemudian metamorfose yang selanjutnya adalah apa? Lamnya hilang. Ya, yaktub. Nah, yaktub ini hilang, kemudian yaktubnya hilang, ya, tinggal apa, Mas? Ya, nah, ini wong ngeten, ya. Tinggal wong ngeten. Nah, biar ngetennya itu lancar, kasih sogok dengan astagfirullahaladzim. Lo ini maksudnya mampet, Mas, mampet. Jadi antum bayangkannya yang enak-enak aja, selang, Mas, selang. Ya. Selang mampet. Karena dia ngeten nggak bisa, ya, selangnya macet. Nah, maka ini namanya apa? Alif wasol, alif yang menyambungkan. Ini menjadi apa? Kalau di sini dhammah, maka alif fasalnya dhammah. Kalau di sini kasrah dan fathah, alif fasalnya kasrah. Hanya ada dhammah atau kasrah, Mas. Paham enggak di sini? Ya. Ini menjadi uktub. Ini cara untuk membuat fi'il amr, Mas. Udeng. Nah, ya. Sekarang pertanyaan mencongak urut ya. Ya. Chris. Misalnya nazala. Ana kasih fi'il madinya nazala. Ya, fi'il amarnya apa? Antum jawabnya dengan tambah lam. Lam dulu, metamorfosenya. Ayo. Nah, Pak Kun. Jalasa. Ewa. Kemudian khofa. Khofa ya khofu lam ya khof. Lam ya khof. Lam khof. Ewa. Tadi nama ya namu. Karena antum terkenal jadi nama. Namanya Padi. Nama. Fi'il amarnya apa? Nama. Fi'il amarnya untuk nama adalah turulah. Merek baru itu, Pak. Kopi turulah. Joturu. Apa itu? Joturu. Kopi joturu. Bejoni turu. Ya. Ini, Pak, Pak, nanti. Ya, bukunya dibaca enggak? Padahal di buku ada loh. Bisa tahu enggak ya? Nah. Nah. Les. Tak kasih double gue, Les. Era triple. Pertanyaan, Les. Terus menjadi apa? Lam. Nam. Eh, wah, nam, nam, Pak. Nam. Ya. Pak Adi, nam. Lombarik. Ya. Kak. Dahaba, wis. Dahaba, yadhabu. Jadi apa? Ya. Masih? Faris. Dahaba, yadhabu. Jadi apa? Antum ingat, lihat itu loh, lihat itu loh. Ya, contohnya itu loh. Ini kan dahaba, ya kan? Yadhabu. Yadhabu. Ya kan? Ini menjadi apa? Lam yadhab. Ya kan? Kemudian apa? Lam yadhab. Nah, Ini kan lam yad hab. Ya enggak? Ya-nya dihilangin. Ganti alif menjadi apa? Idhab. Aywa. Nah, lungo. Idhab lungo. Nah, Yan. Contohnya mata, mata, mata, ayo Hasan, mata yang mutu, lam yang mut, mut, Ramutu. Ya, Mas Widat. Qala. Lam se. Lam. Terus ayo. Ki. Jelas saya di Suki. Ya, terus filamernya ya, jelas. Kemudian contohnya koma, koma. Ya, koma. Orang no titik ya mas, koma. Ayo, Hasan. Pak Buang. Ayo, belum. Insyaallah Allah mendengar Pak. Karena dua pekan Pak Buang gaib. Karena nggak absen Pak Buang. Ya, lombari. Wazadakullah Hasan. Yo, masih Gus Tanjung? nah. Bata. Jadi bata, sepatu bata. Alif bata ini. Menengo. Ya ngerti menengo. Ya. Nah, memang golek sing angel kok masa antun kasih gampang. Bata radidul. Ayo, ahlan wa sahlan. Ya. Iki tak kayak sing angel iki. Bata Mas Bata. Sesuk nek ora saiki iso jawab, sesuk antum tukokke sepatu bata. Tukune nang pasar. Ah ya. Ayo. Hah? Bata ya butu. Yuk terus apa? Terus? Lam ya butu terus fi'il amarnya apa? Salah. Ayo. Terus mencoba apa? Bata ya bitu mas. Makanya ada istilah apa? Mabit mas. Bataya bitu bit. Ya, bitu. Paham? Ya bit. Bitok mas. Honda bit. Nah, arep bata po. Tentokin Honda bit. Ayo. Allah mbalik. Paham ya? Golek ke fi'il mudhari'e. Malah dalang dhewe, Mas. Ayo. Dan bagus e. Qa'a. Antum no? Yo, nek siji meneh. Istakhraja. Ayo, san. Apa ya? Zawaja. Ayo, ben ngerti kowe. Hah? Nih, ana kasih tahu wis. Zawaja. Yuzawiju. Ya. Yuzawiju. Yo, tadi apa lagi mas? Zawaja yuzawiju. Meneng yo. Yuzawij. Apa we? Lam. You jawis. Apa you jawis? You jawis. You jawis mana? You. You. Jawis. Jawis. Jawis. Anak ni kamera. Jawis. Allah Ustaz. Berarti orang ada tuan mengiki. Kira-kira. Arab ni kamera. Jawis. Allah Ustaz. Bolan. Jawaja yujawiju yuk piye. Jawil. Aku kowe arep nikah apa menjawil? Jawis. Jawis meneh. Allah. Makanya lidah itu ketika bertemu dengan bahasa Arab itu harus setiti, Mas. Enggak boleh buru-buru. Antum aslinya itu medok. Kita semua aslinya medok. Tapi ketika lidah itu dilatih untuk mengucapkan dengan yang benar, nanti lidah itu akan ada apa? Ada insting untuk meniru dengan cara pengucapan yang benar. Makanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, fokus itu, fokus dalam menurut ilmu syar'i itu ada tiga. Mata, telinga, ya, dan lisan. Ya. Begitu juga insting yang lainnya. Tapi di situ ini yang paling penting, Mas. Ketika apa? Ketika antum itu menurut ilmu syar'i, antum itu buka buku aja enggak? Tapi lihat HP terus. Wis jelas. Ya. Bukannya enggak ini ya, tapi artinya buka HP sesuatu yang lain. Ya. Kalau buka HP misalnya ini yang dilihat ini PDF-nya, itu kan dipandang. Jarinya gerak-gerak terus. Ah, sesuatu kan. Ya. Yang kedua, lihatnya itu bukan di kitab, bukan di proyektor, tapi dilihatnya kanan kiri. Kripi, kopi ini. Nah. Apalagi apa terlambat datang itu mengganggu fokus itu mas. Ya mengganggu fokus gurunya juga mengganggu fokus yang lainnya. Bertobatlah mas bagi yang terlambat. Nah, doa mas. Karena Nabi SAW pun di situ kalau misalnya antum memahaminya, ya memahaminya. La yazalu ar-rajulu yata'akhkharu hatta yu'akhkhirahumullah. Senantiasa orang itu terlambat sampai kemudian Allah menjadikan dia punya kebiasaan terlambat, mas. Nasallahu alaihi wasallam fi. Maka makhluk Nabi SAW. Ngeri, mas. Ngeri. Ngeri itu ngeres dan keri, mas. Artinya antum nggak akan sanggup untuk menjalinnya terus menerus, mas. Kita itu kalau terus terlambat dan nggak ada rasa ya ibki ala khati'atik, ya nangislah karena kesalahanmu, ya oh berarti salah telat itu salah, ya mau gimana lagi ya kalau dikatakan tidak salah berarti dendeng nantinya, ya kalau kemudian dianggap mudah itu juga bukan suatu kebiasaan yang baik. Karena nantinya setiap kali kita melakukan sesuatu, meskipun itu kita sudah berusaha untuk awal, tahu-tahu tetap aja telat. Tahu-tahu tetap telat, mas. Kok Ustadz tahu? Ya biasa anak dulu juga telatan, mas. Anak bahkan siswa telatan, mas. Di SMA itu anak siswa telatan. Ya. Ketika upacara bendera Senin itu, anak pasti terlambat. Ya dari pasar itu, ya, pasar Nevo itu, anak kan dicanguk naik jalur 4 turunnya sana, ya akhirnya lari mas, dari Nevo itu lari 15 menit sampai SMA 1 itu, 10 menit lah, dan larinya pakai PDL mas, ya sampai di sana mas kelengar mas, gombrobius. Maaf Pak, terlambat. Ya. Tadi harusnya tahu, cuman pura-pura nggak tahu aja. Ya. Selali. Tapi ya. Beliau dulu nggak terlalu mempermasalahkan telatnya. Ya. Nah, itu kondisi telat, mas. Karena anak juga menyadari bahwa telat itu, masya Allah. Naudzubillah minzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita menjadi lebih semangat lagi, mas. Karena terlambat itu tidak menyenangkan, mas. Dimana-mana saja membuat kita itu datangnya nggak tenang, kemudian di jalan pun mesti pinginnya ngebut, ya. Al-ajalah itu minas syaitan. Ajalah itu dari syaitan. Nah, salah sama. Lanjut lagi, mas. Jadi zawaja yuzawiju lam yuzawij, mas. Ya, nanti PR buat antum ya. Sampai besok ngomong lam yuzawij ini harus lancar. Hah? Coba apa? Yuzawij. Masih juga. Allah musta'ana. Yuzawij. Lama apa? Ijawis. Aduh, parah. Lam yuzawij. Nah, yuzawij. Ya, latihan mas ya. Latihan. Karena memang antu belum nikah. Jadinya memang ya seperti itu. Nah. Lanjutnya lagi, mas. Nah, apa? Lam yuzawij zawij. Zawaja yuzawiju zawij. Karena yu-nya kan hilang, mas. Ya-nya hilang. Jadi zawij. Ya. Zawij. Zawij, ya, akhi. Laista akharta. Di sana enggak gitu. Zawaj ya akhi, nikah. Kenapa antum terlambat? Carry terus. Itu kalau di sana modelnya kayak gitu, ngomongnya. Zawaj ya akhi, yallah. Yallah cepat maksudnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sa'ala, sal, dan sal. Ini lughah saja. Waqa'i, wa'a'i, wa'fa'fi, qa'aqi, ya. Qi, da'a, ud'u. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita mempelajari di sini tentang ini, Mas. Halaman 91. Ya. Ini dorobtu, dorobna. Ini yubna ala sukun. Ingat-ingat, Mas. Karena yubna di sini pertama apa? Wa amal fi'il madi. Ini sekarang ke fi'il madi. Tadi fi'il amarnya sudah selesai, ini fi'il madinya. Ini yang kedua. Yubna alal fathi, yubna alal sukun, dan yubna alal dhammi. Tidak mungkin yubna alal kasr. Paham sama ini? Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi yang dibahas di sini dhammah dulu, tiga dulu. Yaitu apa? Apabila bertemu dengan wawul jamaah. Katabu. Ya. Zawaju. Ya, kodoh ya. Dorobu, akalu, sami'u, fahimu, la'ibu, namu. Ya. Wahagada takulu masalan fi i'rabi sami'u. Bi'annaha fi'lun ma'adin mabniun ala dhammi. Kenapa dhammi? Terakhir sebelum wawunya, Mas. Paham sama ini? Nah. Yaitu litisolihi bi wawil jamaah, dengan wawu jamaah. Wal wawul fa'il. Nah. Ala sukun. Ala sukun tadi yang kedua. Jadi urutannya balik 3-2-1. Ida tosal bi ta'un fa'il, na fa'ilin, dan nunun inas. Ya. Nah, di sini adalah nahnu. Nun inas itu nunin, nun perempuan. Ini tak fa'il kemudian nun. Ini tanah nana. Maksudnya apa? Ta'ul fa'il, na'u fa'il, nahnu, kemudian nunun inas. Atau antum apa? Menghafalkannya ini. Dorobna. Wal fi'lu huna mabniun ala sukuni. Ini semuanya mabni ala sukun. Ini sukun, Mas. Sukun. Nah. Karena apa? Yang tambahan di akhir itu tidak dianggap, Mas. Ingat-ingat, Mas. Jadi tambahan tidak dianggap. Apa maksudnya? Ini kan fa'ala. Ini wazannya fi'il madhi kan? Fa'ala. Nah, ini mau ditambahin apa saja di sini, ini enggak ada, Mas. Kalau ada tambahan misalnya ta dan seterusnya, ini otomatis disukunkan. Berarti ini ala, mabni ala sukun. Gitu loh. Baca kok repot. Paham sih? Antum lihat di sini. Fa'al. Fa'al tu, fa'alna. Fa'alna, ini semuanya mabninya ala sukun. Kemudian yumna ala al-fathi, ini yang pertama. Ya, Fima ada dalika, yang selain itu. Karena ini yang paling banyak, Mas. Sami'a, a, ya. Misalnya Mas, sami'a, ini fathi, radhiya, fatha. Amma muqaddaron. Nah, ini yang muqaddaron, yang persepsi. Ala akhir misalnya apa? Sholla, da'a, da'a. Huna la naqulu innahu mabniun ala sukun. Ya, walaupun da'a di sini terakhirnya sukun, tapi bukan karena sukun dia. Li'annahu la yubna ala sukuni illa idha tasrat bihi domirul raf'il mutaharrik. Ya, jadi ma'ada dhalika yashmalu ma'lam yatasil bidomirin. Jadi naqulu innahu huna la naqul, kita tidak katakan bahasanya itu apa? Mabni ala sukun. Tapi ala al-fathi. Ya. Li'annahu la yubna ala sukuni, karena dia tidak dimabnikan atas sukun illa kecuali idza tasala bihi dhamir raf'i mutaharrik. Kecuali bertemu dengan kata ganti rofa yang menerima harokat. Misalnya apa? Tu, ta, tu, ti. Dorob tu, dorob ta, dorob ti. Ya. Paham sih? Karena apa? Dia mesti disukunkan. Ketika bergabung dengan domir rofa. Waqauluna, perkataan kita ma'ada dalika, selain dari yang demikian, yashmalu ma'lam yattasil bidomirin. Apa saja yang tidak bersambung dengan domir, kata ganti. Kaqalihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad sami Allahu. Qad sami Allahu. Ini ma'ada dalika. Sami'a di sini, mabdi ala alal fathi. Wa qaqalika, contohnya, sami'a, ya, al-qadi qawla al-khasmi. Qadi telah mendengar perkataan orang yang bertengkar. Ya. Wa yumna al-fathi aidan. Ini di mabnikan dengan fathah juga apabila bertemu dengan bidhamir nasab. Apa bidhamir nasab? Ini hu. Karena ini dhamirnya ini menjadi apa? Kenapa nasab maful bihi, yang dikenai pekerjaan. Sami'aka, dia telah mendengar kamu. Jadi engkau itu yang dikenai perbuatan mendengar. Sama juga sami'ahu, dia telah mendengarkannya. Paham ya? Wa yubna 'alal fathi, ya. Jadi yubna 'alal fathi, antum bisa tulis apa? Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Si anu nempito. Warna ini. Hijau. Kita senang hijau untuk membedakan. Yubna 'alal fathi fima ada dalika. Jadi ini yang pertama, Mas. Itu selain dari yang apa, Mas? Yang sebelumnya sukun dan fathah. Sukun dan dhamma. Sukun dan dhamma. Nah, ini sami'a, radhiya, ya, dan am muqaddaron. Yang kedua muqaddaron. Ala akhiri. Ya. Kemudian di sini yubna 'alal fathi, ini yang ketiga. Idza tasala bi dhamir nasab, apabila bertemu dengan dhamir nasab. Karena tadi bertemu dengan apa? Dhamir rafi mutaharrik. Ya. Tidak dimabnikan. Coba. Sukun apabila kecuali, ya, berarti apa? Ini sukun. Kan la yubna ala sukuni illa idza tasala bihi dhamir raf'i mutaharrik. Jadi kalau bersambung maka dia mabni. Sama. Sama dengan tadi Dorobtu, sami'tu, ala sukun. Nah. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah yubna alal fathi aidan idza tasala bi dhamirin nasab. Ya. Bi dhamiri nasab. Kalau tadi apa? La yubna ala sukun idza tasala bihi dhamiru raf'i mutaharrik. Ma ada dzalika, qulu ma ada dzalika ini meliputi lam yatasil bi dhamir, tidak bertemu dengan, tidak bersambung dengan kata ganti. Seperti apa sami'a? Itu pure apa? Pure fi'il madhi. Ya. Sami'a, kemudian sami'ahu, sami'aka. Maka ini idza tasala bi dhamirin nasab, apabila bertemu dengan dhamir nasab, karena dia nasabnya di sini adalah dhamirnya apa, kedudukannya sebagai maf'ul bihi, yang dikenai perbuatan. Faham enggak misi? Sami'ahu, sami'aka. Wa yumna 'alal fathi idza tasala bi dhamir raf'i sakin. Ini yang keempat. Wa yumna ala al-fathi idza tasala bi dhamir raf'i raf'in sakinin. Misalnya apa? Raf'i sakinin. Ar-rajulani sami'a. Sami'a. Qaulika daraba yumna ala al-fathi aidan. Dimabnikan atas fathah juga. Idza kana fa'ilu dhamiran mustatiran, apabila fa'ilnya itu adalah dhamir mustatiran. Apa dhamir mustatirnya? Di sini apa? Huma. Mithlu ar-rajulu sami'a. Ar-rajulu sami'a. Yang sami'a di sini apa? Huwa. Yang sami'a di sini apa? Huwa. Wal mar'atu sami'at. Ya, wal fa'il huwa dhamiru raf'in. Lakinnahu mustatirun, karena ini hiya. Paham sampai sini? Mustatirun, tersembunyi. Nah, sekarang fa idza qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, ma taquluna fi bina'il af'alil mawjudati fi qaulillahi ta'ala? Apa yang kalian katakan tentang mabninya fi'il-fi'il yang ada pada firman Allah Ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Surat Al-Asr. Maghrib tadi mas. Illa, kecuali alladhina, orang-orang yang aman, orang-orang yang beriman, wa amilu salihati, dan senantiasa melakukan amal salih, wa tawasaw, watawasaw, dan saling berwasiat, bilhaqi dengan kebenaran, watawasaw dan berwasiat bisabri dengan kesabaran. Maka al-jawab, ini muskilahnya di mana toh mas? Tahu enggak dari pertanyaan itu mas? Apa? Saya ngerti yuk. Sopo? Riz, nanti murah. Nek gue ngerti alhamdulillah. Mau, Riz. Kita tanya kepada bos mustajab. Yo, apa? Fa idza qala qa'il. Maksudnya apa itu? Pendapat apa itu? Pendapat paha goreng, mentok. Oh, apa wes? Ya apa fiilnya apa di situ? Lah ya antum paham apa tanyane? Yang ora paham ya tak goreng. Makanya anda menunggu sampai suhunya itu panas, ya kan? Baru ayam tepungnya itu dimasukkan ke dalam wajan. Ya, sebagaimana yang keahlian antum, Allah mabarik. Nah. Apa, wis? Ini apa? Yang mana? Ayo, aku takut pertanyaan yuk. Antum bisa ngomong jawaban di bawahnya Ustaz yo. Ya wis lah, tak terima nih. Jadi indana al-an arba'atu afal. Di sini ada 4 fi'il di sini Mas. Amanu beriman, wa amilu berbuat, beramal, wa tawasau saling berwasiat, wa tawasau saling berwasiat. 1, 2, 3, 4. Jadi bilang di surat Al-Asr ini ada 4 apa? 4 fi'il. 4 kata kerja. Nah, ada enggak yang lainnya, Mas? Ada enggak? Nah, ada enggak fi'il yang lainnya? Ada enggak fi'il yang lainnya? Mas Furuk, ada enggak fi'il yang lainnya ini? Enggak ada. Jawabannya ada di ayat yang lain. Ayat yang lain banyak. Ya iya, makanya kan anak jawabnya tidak menyempitkan di ayat ini. Kecuali kalau anak pertanyaannya, ada enggak fi'il yang lainnya dari ayat ini? Lah, beda lagi. Kan ada fi'il yang lainnya enggak? Anak bilang kan gitu. Ya, kayak paham soal nisu jawab, Mas. Eh, ngantuk gip-gip angel, Mas. Ya. Nah. Jadi fa'amanu di sini ya, fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi. Fi'lul apa, Mas? Fi'il madhi. Mabni. Mabninya kenapa? 'Ala dhammi. Ini dhammi, Mas. Karena dia apa? Litisali biwawil jama'ah. Litisalihi biwawil jama'ati. Karena bertemu dengan wawu jama'ah, Mas. Wawu jama'ah nih, Mas. Wawu jama'ah. Wa akhiru fi'li nunun. Ya. Dan akhir fi'il itu harusnya nun. Wa hadal fi'lu al-qa'idati. Dan fi'il ini sama dengan qa'idah. Artinya berdasarkan kaidah. Kaidah apa? Mabni ala dhammi idza tasala bihi wawul jama' bitisal bihi wawul jama'. Nah. Terus wa amilu kadzalika ala qaidati, ini juga masuk pada kaidah. Fa akhirul fi'li li ya lamun. Akhirnya apa? Lam. Ittasala bihi wawul jama'. Bersambung dengannya wawul jama'. Maksudnya sama di sini apa? Ala qaidah apa? Ya ini. Fi'lun madhi mabniun 'ala dhammi, maksudnya ini loh. Nah. Paham enggak? Sama dengan yang di atas. Nah, wa tawasau akhirul fi'li huna alifun mahdhufatun. Akhir dari fi'lin ini ada alif yang dihapuskan, walaisat sad. Bukan sad. Di anna aslahu tawasau. Bil alif dengan alif layyinah di sini. Naam. Idzan al wawu fil haqiqati mattasalat bi akhir al fi'li. Apa yang ya bersambung dengan akhir dari fi'il. Lianna akhir al-fi'li mahdufun. Karena akhir dari fi'il ini terkadang apa? Mahduf, dihapuskan. Lianna al-wawa sakinatun. Wawunya itu ya sukun. Ya. Maksudnya yang di sini mas, wawunya ini kan sukun, ya kan? Li'anul wawa sakinatun, tawasau'u amilu'u sukun. Wal alifu fi tawasau, dan alif dalam tawasau sakinatun, tawasau di sini kan juga sukun, ya enggak? Tawasau. Fahudifatil alifu. Ya. Alifnya dihapus. Walamma kanat sadu bainaha, sad itu di antara dia. Wa bainal wawi, dan di antara wawu, harfun mahdhufun, ada huruf yang dihapuskan. Ya. Baqiyat ala fathiha, maka tetap dalam fathahnya. Ya, tawaso di sini kan ininya hilang. Tapi karena dia tetap fathah, maka tetap fathah mas. Ya, paham sini? Walihada ba'dun nasi idha qala al-jama'atu sallaw, maka kalau sebagian orang mengatakan al-jama'atu sallaw, li'anna akhir al-fi'li mahdufun, karena akhir dari fi'il itu dihapuskan. Ya, fayakulu sallaw fi halil madhi. Sallaw di sini ketika dalam kondisi apa? Madhi, sudah lampau. Li'anna wawal jama'ati, karena wawu jama'ah, huna laysat muttasilatan bil fi'lil an. Ini tidak bersambung dengan fi'il yang sekarang. Maksudnya apa di sini mas? Tan tawasau, sallau. Ya. Sallau di sini kondisinya adalah madhi. Karena bang, ada wawu jamaahnya. Dan tidak bersambung di sini dengan fi'il. Ya, sallau aja. Li'anna al-alifa maftuhatun. Alif di sini maftuhatun. Wal fathatu qablaha dalilun 'ala al-alfi mahdhufati. Dan di sini li'anna al-alif, karena alif maftuhatun. Wal fathatu qablaha, dan fathah yang sebelumnya ini menjadi dalil 'ala alifi mahdhufati, pada alif yang dihapuskan. Walau kulna, kalau kita katakan sallu, ya sallu bidhomi lafasadal makna, tentunya akan rusak maknanya. Sallu beda dengan sallau. Wa anqalabal fi'lul madhi ila fi'lil amrin. Ya, kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu. Kalau sallau, sholatlah. Ya. Jadi sallau, ya. Sallau. Sholat itu apa Pak Adi? Sholat. Sholat Pak. Al-jama'atu sallau. Sallau. Ya. Ini kondisinya madhi mas. Sallau itu adalah madhi. Mereka telah sholat. Al-jama'ah itu telah sholat. Ya, ini apa? Sallau di sini adalah fi'il madhi. Walaysat muttasilatan bi'fil an. Ini tidak ada hubungannya dengan amalan yang terjadi pada sekarang, karena sudah terjadi pada masa yang lalu. Li'anna al-alifa maftuhatun, karena alifnya di sini maftuhatun. Solau, lau. Wal fathatu qablaha dalilun, dan fathah sebelumnya itu menunjukkan alal alifi mahdufati, atas alif yang dihapuskan. Walau kulna, kalau kita katakan solu dengan domah, domah apa? Bidomilam. Ya. La fasadal makna, tentunya akan rusak. Kenapa? Wanqalabal fi'lul madhi ila fi'lil amr. Karena berubah fi'il madhi menjadi fi'il amr. solau menjadi solu. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata-kata solu kama, ya, ra'aitumuni usolli, solu bukan solau. Kalau solau, mereka telah solat. Paham? Beda loh ya. Kalau solu itu fi'il amr untuk kalian. Ya. Solatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni. Solatlah apa? Padi. Sebagaimana kalian melihat aku usolli solat. Bukan mengatakan munio usolli. Ya, ngomong usolli. Ya. Paham ya? Nah, ini dulu banyak hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan solu sama solaina. Nah, solat kalian sebagaimana solatnya kami. Nah, nah ini sudah overdosis 11 menit. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah pada esok hari. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.